dari pagi sampai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, azza man qail, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kembali kita bertemu di radio kesayangan kita RRI dalam acara Penyejuk Hati. Insyaallah pada season ini kita sampai alhamdulillah di ayat terakhir dari surah An-Nur. Di ayat ke-64 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Qad ya'lamu ma antum 'alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in 'alim. Yang artinya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum 'alaih, Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu, mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in 'alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, ayat 64 ini merupakan closing statement dari Allah, penutupan dan penegasan. Syarawi dalam tafsir Syarawi mengatakan, Al-Mutawalli Syarawi rahimahullah mengatakan bahwa ala ini adalah kalimat yang mengingatkan. Ala ini adalah kalimat yang menyeru kembali untuk benar-benar diperhatikan. This the urgent word gitu. Ini adalah kalimat atau kata-kata yang sangat penting. Sehingga dari apapun yang sudah dipaparkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nur juz ke-18 surah ke-24 ayat 64, seluruhnya itu sangat penting, sehingga Allah mengatakan ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Allah pemilik, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Sehingga jikalau kita lihat bagaimana data terakhir ya di tahun 2012 di bulan Januari melalui peneliti ilmiah, seluas apa sih sebenarnya samawati wal ard itu? Alam raya ini seluas apa? Ternyata para sahabat inspiratif, kekuasaan Allah itu menaungi kurang lebih 200 miliar galaksi. Yang jumlah keseluruhan planet di dalamnya yang baru diketahui dan ada berlebih lagi, cuman hanya ini yang kemampuan ilmiah orang di muka bumi mencapainya, 10^24. Bayangin, nolnya 24 itu jumlahnya berapa planet di alam raya ini, termasuk salah satunya bumi. Jumlah spesies hewan dan tumbuhan ada 8,7 juta. Silahkan dikali sendiri ada berapa jumlah semut di rumah kita masing-masing. Silahkan dikali sendiri ada berapa jumlah rumput yang ada di rumah kita masing-masing. Sehingga jumlahnya tidak terhitung. Maka Allah lah yang memiliki itu semua. Allah lah yang pemegang semua masa. Sehingga, qad ya'lamu ma antum 'alaihi, Allah yang mengetahui apa yang telah kita lakukan. Dan nanti ketika kita kembali, Allah akan menyampaikan apa yang telah kita lakukan itu dengan jelas dan terang benderang. Sehingga ayat ini ingin mengingatkan kita kembali. Pahamilah, wahai hambaku, kata Allah, aku yang memiliki langit, bumi, dan seisinya alam raya ini, maka jadikanlah pelajaran, patuhilah aku, cintailah aku, jalanilah apa yang telah kutuntun dalam hidayah Al-Quran ini. Sehingga dalam surah An-Nur, sebelum kita masuk kepada kesimpulan yang telah menganjurkan kepada kita tentang bagaimana hukum perzinahan dan pergaulan masyarakat, kemudian anjuran menikah, bagaimana nur Allah, cahaya Allah itu meliputi alam raya dan seisinya. Alam raya dan seisinya bertasbih hanya kepada Allah. Kemudian kita juga dipaparkan dari surah An-Nur ini bagaimana kekuasaan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan taat kepada Allah dan Rasul mencapai pada kekuasaan yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kita didorong untuk mewujudkan amal soleh. Bagaimana kemudian kita beretika dengan pergaulan kita di masyarakat, bertetangga dan berumah tangga. Dan terakhir, pembahasan kita, bagaimana adab pergaulan dengan Rasulullah. Di sini, di studio ada Ustaz Zainal, yang insya Allah mampu menambahkan dalam closing statement ayat ini. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fadli. Bila tadi dari Ustaz Fadli kita telah mendengar kaitan ayat ini dari Al-Fatihah sampai dengan ayat ini, atau dari awal surat An-Nur sampai dengan akhir ayat ini, saya akan mencoba mengambil yang terdekat, ayat 62, 63, dan kaitannya dengan ayat 64. Begitulah indahnya Al-Quran, ditarik jauh, ditarik menengah, atau ditarik dengan yang terdekat sekalipun, semuanya memiliki korelasi, munasabah, keterkaitan. Apa yang diinginkan Allah dengan ala ketahuilah, dikaitkan ayat 62-63 yang diharuskan bagi orang yang keluar dari majelis Rasul minta izin. 64 mengatakan ketahuilah, kalau tidak benar-benar perlu untuk keluar dari pengajian, kalau tidak benar-benar perlu untuk keluar dari majelis zikir, dari gerakan cinta Al-Quran, dari tadarus, gak usah lakukan. Jangan cari-cari alasan. Karena apa? Karena pengajian di majelis Rasul atau pengajian oleh para pewaris Nabi, yaitu para ulama, para asatiz yang betul-betul memang mengaji Al-Quran dan hadis, mendekatkan kita kepada Allah, harus diikuti. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Rasul gak penting-penting kali kita mau dengar ataupun kita tidak mau dengar. Allah pun tak penting-penting kali kita mau taat ataupun tidak mau taat. Karena apa? Karena semua ini milik Allah. Tak beribadah pun seluruh makhluk bumi sejak zaman Nabi Adam hidup semua makhluk. Hingga manusia akhir zaman semuanya hidup. Seluruh jin semuanya hidup. Semuanya berada pada posisi paling taat sekalipun, tidak akan menambahkan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau mereka semuanya bejat sampai pada level musyrik kafir sekalipun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi, dan kita pun ini milik Allah. Jadi ketika kita ikut pengajian itu untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menempatkan posisi kita di ranah bahagia, tidak saja di dunia fana ini, ranah bahagia yang kekal di akhirat, surga jannatun na'im. Apa yang diminta untuk mengikuti cara-cara terbaik dalam hidup ini, fayunabbi'uhum bima amilu, hanya untuk penilaian, dan kita berbuat baik dan kita mendapatkan kebaikan. Innamahiya a'malukum uhsiha lakum, kata Allah dalam hadis kursi. Semua ini adalah amal ibadah. Kalau kamu baik, baik untuk dirimu. Kalau kamu bejat, rugi dirimu. Semuanya akan dinilai. Wallahu bikulli syai'in alim. Semuanya terpantau, semuanya tidak pernah luput dari catatan Allah, karena Dia Maha mengetahui. Syukran Ustaz Zainal. Subhanallah. Semoga di akhir closing statement surah An-Nur ini, mampulah kiranya kita mencapai kebahagiaan, mencapai cahaya, mencapai samudra Al-Quran yang begitu luas seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal tadi. Baik ditarik panjang, pendek, dan terdekat sekalipun, hikmah Al-Quran, mutiara Al-Quran bersinar begitu indah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Maka alasan apalagi kita untuk tidak mengakui kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mari kita lakukan gerakan cinta Al-Qur'an dengan baik. Gerakan mudah untuk dibaca, didengar, dihafal, dipahami dan diamalkan di rumah kita dan diri kita pribadi dan di masyarakat kita. Simpulannya adalah, pertama, bagaimana transparansi dan akuntabilitas Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu saat kita kembali nanti. Fayunabbiuhum bima amilu. Wallah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semuanya. Jadi, hati-hati. Yauma tashhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun. Lidah kita yang akan menjadi saksi, tangan kita dan kaki kita yang akan menjadi saksi. Dalam tafsir inspirasi dikatakan, keadaanmu atau posisimu sekarang adalah niat yang tergerak dalam hatimu serta tujuan yang ada dalam pikiranmu. Wallahu a'lam bishawab. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.